yang diketahuinya untuk mereka dan mengingatkan umatnya dari kejelekan yang diketahuinya untuk mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Yaqumu ar-rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadari rajulin. Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Masihid Dajjal? Para sahabat kemudian menjawab, tentu wahai Rasulullah. Ini memang kebiasaan para sahabat, di mana mereka segera menyambut hal apapun yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa berpikir panjang, tanpa membuat hitung-hitungan. Enggak ada istilah untung dan rugi bagi mereka. Apapun yang disampaikan oleh Rasul, langsung mereka sambut. Menyangkut kebaikan ataupun menyangkut kejelekan. Karena mereka tahu, mereka yakin bahwa semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan untuk mereka, kemaslahatan untuk mereka. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kesemangatan mereka untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pesan-pesan moral yang positif. Sungguh tidak ada bandingannya keadaan para sahabat di dunia ini. Mereka selalu menjadi orang-orang yang terdepan, terbaik dalam hal apapun. Karena itu wajar bila Allah Subhanahu wa taala memilih mereka menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan Allah menyatakan ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, asyirkul khafi, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik khafi, syirik tersembunyi. Karena syirik ini bercokol di dalam hati, gak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Gambarannya adalah seseorang melakukan sholat, kemudian ia memperindah sholatnya karena ada orang lain yang melihatnya. Dalam hadis yang mulia ini ada beberapa hal penting yang perlu untuk kita ketahui. Dalam rangka menjaga diri kita dari amalan-amalan yang mungkin saja menurut kita baik, diterima oleh Allah, namun ternyata amalan tersebut tidak memberikan manfaat apa-apa kepada kita. Faedah-faedah penting yang dimaksud pertama, khauf Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ummatihi min fitnatil masihid dajjal. Kekhawatiran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas umatnya dari fitnah masihid dajjal. Sebagaimana kita ketahui bersama, fitnah ini adalah fitnah yang besar. Fitnah yang dahsyat. Dan kita juga tahu bahwa Dajjal ini akan keluar menjelang terjadinya hari kiamat. Fitnahnya begitu dahsyat karena Dajjal ini nanti saat keluarnya akan mengklaim memiliki sifat-sifat rububiyah. Dan memang terjadi pada dirinya perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Inilah yang membuat banyak manusia tertipu dan kemudian mengikutinya wal'iyadzu billah. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam berlindung darinya. Wa'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah masihid dajjal. Dan bahkan beliau mengajarkan kepada umatnya dan memerintahkan kepada umatnya agar berlindung juga dari fitnah dajjal ini. Beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian dalam posisi tasyahud pada sholatnya, maka hendaknya berlindung dari empat perkara. Yaqul, hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah masihid dajjal. Ini gambaran dari kasih sayang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Fitnah dajjal termasuk kejelekan. Dan kejelekan dalam bentuk apapun, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita tentangnya. Bukan hanya dajjal saja. Sekali lagi, ini sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada kita, sebagaimana tadi di awal sudah kita singgung. Kejelekan sesuatu yang ada, kita saksikan, kita lihat, kita dengar, karena diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun diperintah untuk berlindung darinya. Qul a'udhu bi rabbil falak min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbul Falak, Rabb yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang telah diciptakan. Jadi mau tidak mau dalam hidup ini, selain kita bisa melihat, mengetahui, mendengar hal-hal yang baik, kita juga akan berhadapan dengan hal-hal yang jelek. Kemudian faedah yang kedua, hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa orang-orang soleh secara khusus adalah syirkun khafi, syirik khafi. Bahkan kekhawatiran beliau terhadap syirik khafi ini melebihi kekhawatirannya dari fitnah dajjal yang beliau sendiri berlindung darinya dan membimbing kita sebagai umatnya juga untuk berlindung darinya. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Masihid Dajjal, yaitu syirik khafi. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa orang-orang soleh secara khusus. Kalau fitnah dajjal itu nampak, kelihatan, jelas, dan menimpa semua manusia tanpa terkecuali, karena akan terjadi menjelang terjadinya hari kiamat. Tapi kalau syirik khafi itu tidak kelihatan, adanya di dalam hati, gak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi seseorang bisa menyembunyikannya. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis tadi menafsirkan apa yang dimaksud dengan syirik khafi. Syirik khafi gambarannya, syirik khafi gambarannya, ini berarti mendefinisikan sesuatu dengan sebuah gambaran, sebuah contoh. Mengartikan sesuatu dengan sebuah gambaran, dengan sebuah contoh. Dan kadang-kadang arti dari sesuatu itu bisa lebih dipahami ketika dibikin sebuah gambaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang memang diberi kelebihan oleh Allah dalam hal penyampaian. Kalimat yang disampaikannya selalu singkat, padat, jelas. Tidak berbelit-belit. Ada banyak orang ketika mendefinisikan atau mengartikan sesuatu itu panjang lebar kesana kemari, ujung-ujungnya tidak jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Makanya kadang-kadang beliau ketika mengartikan sesuatu itu dengan sebuah gambaran. Seperti di hadis ini, syirik khafi. Kemudian beliau mengatakan gambarannya adalah seseorang yang berdiri sholat, kemudian memperbagus sholatnya karena ada orang lain yang melihat. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapatkan sanjungan dan pujian. Dan inilah yang kemudian kita kenal dengan riya. Inilah yang kemudian kita kenal dengan riya. Sehingga para ulama mengatakan riya itu artinya adalah an yudhhirul abdu ibadatahu wa yuhassinaha. Diyamdah alaihinnas. Seseorang menampakkan ibadahnya, kemudian memperindahnya supaya manusia memujinya dan menyanjungnya. Ini yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada fitnah dajjal. Riya. Yang mungkin dalam pandangan banyak orang itu sepele. Sibuk memikirkan fitnah dajjal, sementara riya yang dianggap sepele, yang justru lebih dikhawatirkan oleh Nabi, itu diabaikan. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan hal ini di hadapan para sahabatnya. Yang kita tahu para sahabatnya adalah orang-orang yang luar biasa, ibadahnya luar biasa, keimanannya luar biasa, ilmunya. Keimanannya sangat kuat. Ilmunya demikian, amalnya apalagi. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa yang paling aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan dengan fitnah dajjal adalah syirik khafi, yaitu riya. Nabi saja mengkhawatirkan riya pada para sahabat-sahabatnya yang keimanannya, keilmuannya hebat, maka bagaimana bisa kemudian kita meremehkan persoalan apa? Riya. Ya. Jadi tentu hal yang tidak tepat. Ya. Hal yang salah. Dan ini menunjukkan bahwa riya itu jelek. Riya itu termasuk bentuk kesyirikan. Walaupun memang masuk kategori syirik kecil, tetapi kalau terus-terusan hingga menjadi besar, semua amalan tidak lepas dari ini, bahkan yang memotivasinya adalah ini, maka bisa sampai pada tingkatan syirik besar. Karena itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita hendak melakukan sebuah amal, penting untuk kita tahu apa yang memotivasi kita, apa yang mendorong kita untuk melakukannya. Kalau yang mendorong kita untuk melakukan sebuah amalan itu pujian manusia, sanjungan manusia, maka amalan tersebut batil dari awalnya. Gugur dari awalnya. Kita menuntut ilmu misalnya, yang memotivasinya adalah riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut hebat. Gak bermanfaat menuntut ilmunya. Kita hendak mengerjakan sholat misalnya, yang memotivasinya adalah sanjungan dan pujian manusia, maka sholat yang kita lakukan gugur dari awalnya, dari sebelum kita mengerjakannya. Adapun kalau seandainya riya itu masuk di tengah-tengah atau di saat kita sedang mengerjakan satu ibadah, maka kata para ulama, ini ada dua keadaannya. Yang pertama, kalau kita bersungguh-sungguh untuk melawannya, melawan keinginan riya, dilihat orang saat kita sedang mengerjakan satu ibadah, kita berusaha menghindari keinginan riya, maka tidak akan membahayakan ibadah kita. Enggak akan membahayakan ibadah kita. Contoh sederhana, saat kita berdiri sholat, yang memotivasi kita sholat adalah perintah Allah, ikhlas lillahi azza wa jal. Ketika kita mulai sholat, rakaat pertama aman. Begitu masuk di rakaat yang kedua, ada perasaan ingin dipuji orang, karena jamaah semakin banyak, atau karena merasa ada orang yang sedang memperhatikan kita. Di rakaat kedua, kalau kita melawannya, berusaha mengabaikan keinginan riya tersebut, maka tidak akan membahayakan sholat kita. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melawan keinginan riya tersebut. Apabila riya masuk saat kita sedang mengerjakan ibadah. Ya. Yang kedua, kalau kita mengikuti keinginan riya tersebut, maka ibadah yang kita kerjakan menjadi gugur. Ibadah yang kita kerjakan menjadi gugur. Ya. Kita gak berusaha untuk menahannya, menolaknya, tapi kita malah mengikutinya. Maka ibadah yang kita kerjakan gugur. Tidak bermanfaat. Bisa saja ibadah yang pertama kita kerjakan benar, tapi ibadah yang berikutnya gugur. Contoh sederhana misalnya sholat lagi. Rakaat pertama aman. Begitu masuk di rakaat yang kedua, masuk perasaan keinginan dilihat orang, sehingga berperang di sini. Kalau seandainya kita mengikuti keinginan tersebut, memperbagus sholat kita, menambah durasinya, berbeda dari rakaat yang pertama, terpengaruh dengan keinginan riya, maka rakaat kedua tersebut gugur buat kita. Ya. Kalau yang pertama diterima, tapi yang kedua, yang kita mengikuti keinginan riya di dalamnya, itu menjadi tidak bermanfaat. Nah, ini adalah hal yang memang butuh kesungguhan untuk kita menghadapinya. Karena kita sadar tidak ada seorang pun di antara kita melainkan pasti senang mendapatkan pujian. Itu naluri. Gak ada yang senang dicela. Semuanya menyenangi, menginginkan, mendambakan adanya pujian. Dan di sini harus kita harus hati-hati. Jangan sampai amalan ibadah yang kita kerjakan motivasinya itu. Ya, jangan sampai motivasinya itu, motivasinya riya. Jangan sampai. Karena tidak berguna buat kita. Ya. Beda halnya kalau setelah kita mengerjakan satu ibadah, satu amalan, kemudian mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan sanjungan dari orang lain dan membuat kita senang, ini tidak mengapa. Kenapa? Karena ibadah atau amalan tersebut sudah selesai kita kerjakan. Kita berbuat sesuatu misalnya. Apa yang kita perbuat ini bagus hasilnya. Selesai darinya. Dan saat kita mengerjakannya, ikhlas lillahi azza wa jal. Selesai sudah. Lalu, banyak orang yang memuji kita. Ini tidak mengapa. Tidak akan mempengaruhi keikhlasan kita. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, ara'aita ar-rajul ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nas 'alayhi wa fi riwayatin wa yuhibbuhu an-nas 'alayhi Faqala dalika ajilun bushral mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang dia mengerjakan suatu amalan yang baik dan sudah selesai darinya. Mengerjakan suatu amalan yang baik dan sudah selesai darinya. Kemudian orang-orang memujinya. Dalam riwayat lain, orang-orang mencintainya. Apakah ini berpengaruh pada amalannya? Apakah ini merusak keikhlasannya? Jawab beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalika ajilun bushra al mu'min. Itu semata-mata kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Itu kabar gembira yang disegerakan datangnya untuk seorang mukmin. Jadi enggak masalah. Itu tidak termasuk ke dalam riya. Enggak apa-apa. Ada seseorang misalnya belajar penuntut ilmu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya sehingga dia bisa mengambil faedah yang banyak dalam perjalanan menuntut ilmunya. Dia berhasil. Setelah itu pulang ke rumahnya. Kemudian orang-orang mencintainya, orang-orang memujinya. Dia merasa senang dengannya. Dan dia yakin bahwa ini semata-mata karunia dari Allah. Maka ini kabar gembira yang disegerakan untuknya. Gak mempengaruhi keikhlasannya sama sekali. Lain halnya kalau ada seseorang yang dia mau belajar itu karena motivasinya yang mendorongnya adalah supaya dipuji oleh orang. Ini baru riya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena riya atau syirkun khafi sedemikian rupa bahayanya, maka para ulama memberikan tips-tips atau cara agar kita bisa terhindar dari syirkun khafi atau riya ini. Antara lain kata para ulama, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mujahadatun nafsi fil khalasi minar riya. Berjuang, berusaha untuk senantiasa membebaskan diri dari riya. Wala yadurru sahibuhu ma dama karihan lahu. Riya ini tidak akan membahayakan siapapun selama ada kebencian kepadanya, ada ketidaksukaan kepadanya. Jadi yang dibutuhkan adalah mujahadatun nafsi, kesungguhan, ya, supaya terbebas darinya. Terus memperbaiki niat, terus mengoreksi amal. Karena penting muhasabah itu, sebelum melakukan sesuatu, saat melakukan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, tadzakkuru 'azamatillah wa jalalihi wa istihqaqihi wa ikhlasul ibadah lahu wahdah. Selalu mengingat keagungan Allah dan kebesarannya, serta apa-apa yang menjadi haknya. Ini perlu untuk selalu diingat. Dan di antara haknya Allah adalah beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mengikhlaskan ibadah hanya untuknya saja. Kalau ada perasaan ingin mendapatkan sanjungan, pujian dari orang lain, segera ingat keagungan, kebesaran Allah, dan apa yang menjadi hak Allah. Hak Allah itu harus diibadahi tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ingat terus. Kemudian yang ketiga, tadzakkurul maut wa sakaratihi wal qabr wa zulmatihi wal yaumil akhir wa ahwalihi. Selalu ingat kematian dan sekaratnya. Mengingat kuburan dan kegelapannya. Serta mengingat hari akhir dan kengeriannya. Kalau kita ingat mati, ingat sekaratnya, saat kita akan melakukan satu perbuatan yang tidak terpuji, kita akan berusaha untuk menahannya. Saat kita akan melakukan ibadah, kemudian ada perasaan ingin dipuji oleh orang lain, kita akan berusaha untuk melawannya. Ya. Karena kita takut. Kalau kemudian mati dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan mengerjakan ibadah, tapi yang menjadi motivasinya pujian manusia. Dan kita sudah tahu semua bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba, tanpa permisi, tanpa ada izin terlebih dahulu, tanpa pandang bulu, ya, tanpa melihat waktu. Yang kelima berikutnya adalah doa Allah wal iltija'u ilaihi. Selalu berdoa kepada Allah dan menyandarkan diri kepadanya. Berdoa kepada Allah dan menyandarkan diri kepadanya. Kembali kepadanya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa yang isinya secara khusus terkait dengan masalah kesyirikan. Baik syirik yang jali, yang nampak, yang jelas, atau syirik yang khafi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyraka bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, min an nusyrika bika syai'an, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun kepadamu terhadap segala macam bentuk kesyirikan yang kami tidak mengetahuinya. Ya, jadi berlindung kepada Allah secara total dari yang namanya kesyirikan. Baik yang diketahui oleh kita sendiri atau tidak kita ketahui. Baik yang kita rasakan atau yang tidak kita rasakan. baik yang terjadi karena direncanakan atau kesyirikan yang terjadi secara spontan. Karena ada kesyirikan yang terjadi secara spontan, dan tadi sudah kita jelaskan kan, kesyirikan yang masuk saat kita sedang mengerjakan suatu ibadah itu kan spontan. Pada awalnya yang menjadi motivasi adalah ketaatan kepada Allah, ikhlas karena Allah. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan dalam melakukan ibadah, syirik masuk, riya masuk. Supaya kita terhindar dari hal yang seperti ini, jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an ma na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun kepadamu dari kesyirikan atau dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Ya. Nabi mengajarkan kita seperti ini. Ini menunjukkan bahwa persoalan syirik khafi atau riya itu bukan persoalan yang sepele, bukan persoalan yang ringan, bukan persoalan yang patut untuk kita pandang sebelah mata, Allah kecil. Enggak bisa begitu. Jangan merasa bahwa amalan yang sudah kita perbuat sudah banyak. Kalau ada satu amalan yang di dalamnya ada riya, enggak jadi masalah. Jangan. Karena yang jadi patokan dalam amal itu bukan kuantitasnya, bukan banyaknya, tapi kualitasnya, bagusnya, baiknya amalan tersebut. Ya. Makanya amal soleh itu, sebagaimana disinggung oleh Imam Fudail bin Iyadh, adalah ya, amalan soleh, amalan yang terbaik itu adalah akhlasahu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, biarpun amalan itu banyak ya, dilakukan dalam waktu yang lama, kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada kecocokan dengan sunnah Nabi, maka sia-sia. Beda dengan satu amalan yang tidak memakan banyak waktu, hanya sebentar, tidak banyak jumlahnya, tapi didasari oleh ikhlas karena Allah dan mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun min ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kesungguhan dalam bid'ah. Ya. Saking hebat kesungguhan dalam bid'ah itu, melakukan ibadah sampai menghabiskan waktu seharian penuh 1 kali 24 jam enggak keluar-keluar dari masjid. Ya. Terus melakukan berbagai macam ibadah, macam-macam. Itu kan sungguh-sungguh dalam bid'ah. Enggak dicontohkan seperti itu. Ya. Ini tidak lebih baik dibandingkan dengan orang yang hanya tidur saja, ya, hanya tidur, tapi tidurnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. berdoa sebelum tidur, posisi tidurnya juga bagus, ya kan? Pokoknya sesuai dengan adab-adab tidur yang diajarkan. Justru malah ini yang lebih baik. Ini yang lebih baik. Ya. Secara kualitas berbeda. Ada satu amalan yang mungkin sama secara jenis, tapi kualitas bisa berbeda. Yang membuat adanya perbedaan tersebut adalah keikhlasan dan kecocokan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal penting lainnya yang patut untuk juga kita ketahui, yaitu sekalipun dari uraian tadi kita merasa khawatir dan takut kepada yang namanya riya, tapi jangan sampai kita meninggalkan amalan, meninggalkan ibadah dengan alasan takut riya. Ya. Mau menuntut ilmu, sudah berangkat dari rumah, di tengah jalan pulang lagi. Kenapa? Takut riya. Mau berangkat ke masjid, sholat jamaah, sudah keluar dari rumah, belum sampai ke masjid, kemudian ada perasaan, takut riya, akhirnya tidak jadi. Ini hal yang harus dihindari. Ya. Jangan sampai karena ada perasaan takut riya, kemudian membatalkan sekian banyak ibadah yang akan dikerjakan. Ingat, ini waswas syaitan, bisikan syaitan, ini tipu daya syaitan, ini permainan syaitan. Karena setan ingin mempermainkan kita, bermain-main dalam niat, dalam tujuan, dalam keinginan yang ada pada diri kita. Maka jangan pernah mau dipermainkan oleh setan. Lakukan ibadah sebagaimana biasa atas dasar ikhlas karena Allah, menjalankan perintah Allah, berusaha untuk selalu mencocoki sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang justru itu bisa menghalangi kita untuk melakukan ibadah dengan baik. Ya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan tadi. Kurang dan lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.